Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عادنا الله إياكم من النار. قال الشيخ الإسلام في كتاب في كتابه العبودية، قال رحمه الله: وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة. Jadi penyebutan al-khas, yaitu kata yang lebih khusus, bersamaan dengan al-am yang umum, yakunu li asbab mutanawiyah, bisa jadi nanti ada sebab-sebab ya, yang beraneka ragam. Taratan likaunhi lahu khasiyah laisat bisair afradil am. Jadi dengan adanya penyebutan kata yang khusus tersebut ya, ini menunjukkan tidak untuk semua yang di dalam kata yang umum ya, seperti penyebutan al-anbiya. Kemudian nanti di dalam ayat tersebut ada menyebut nama ya, satu atau dua atau tiga orang dari nama-nama nabi, jadi tidak untuk semuanya. Nah, kama fi Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa, ya, sebagaimana yang disebutkan ya, di dalam ayat wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum, dan ketika Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan kami telah mengambil suatu perjanjian yang teguh terhadap para nabi. Namun ternyata yang disebutkan wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Jadi di antara disebutkan adalah wa minka, yaitu dari siapa? Dari engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW. dan juga dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa, wa Isa, wa Ibnu Maryam. Jadi lafadz nabiyyin, ya, jadi lafadz nabi itu sebetulnya umum semua nabi, dari Nabi Adam, Idris, ya, Ibrahim dan seterusnya. Namun ternyata yang di sini disebutkan, jadi lafadz yang tadi disebutkan tadi, ya Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, ya. Jadi zikr al-khamsah ba'da zikr an-nabiyyin, ya, disebutkan, ya, yang lima tadi, ya, setelah disebutkan kata al-anbiya atau nabiyyin, ini menunjukkan bahwa li khasiyah ha'ula al-khamsah alaih salatu wassalam. Jadi ada kekhususan yang disebutkan tadi, ya, yang lima tadi, itu ulul azmi. Jadi fahum adalah ulul azmi minar rusul, ya, yang disebutkan di dalam ayat. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, hafidhu 'alas salawati was-salatil wusta. Ya. Itu perintah untuk menjaga salat, ya, salawat. Ya, berarti salat-salat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah was-salatil wusta. Ya. Jadi ada penyebutan kata salat al-wusta. Ya. Ini menunjukkan apa? Ada suatu keutamaan, ya, yaitu salatul usra yang disebutkan setelah salatul asr. Ya. Lalu dalil yang lainnya, man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail, ini juga penyebutan Jibril wa Mikail yang sebelumnya sudah disebutkan adalah wa malaikatihi, yang menunjukkan keagungan dua malaikat tersebut, Jibril dan Mikail. Jadi waziyada fadluhu ala al-ma'tuf alaihi. Jadi menunjukkan adanya tambahan kemuliaan atau keutamaan. Nah, lalu yang berikutnya, ya, wa taratan likauni al-'afihi itlaq qad la yufham minhu al-umum. Jadi penyebutan antara 'am kemudian juga sudah khas, ini juga menunjukkan apa? Kata tersebut yang dimaksud adalah itlaq, itu mutlak, bukan menunjukkan untuk semuanya, ya. Jadi yang diambil hanya sebagiannya saja, ya. Jadi boleh dia mengambil, ya, asalnya semuanya boleh, ya. Misalkan kata rokobah membebaskan budak, ya. Kan umum budak, ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, itu kan umum, mutlak. Namun kalau kita sudah dikaitkan dengan muqayyad, misalkan raqabatin mu'minah, maka itu sudah muqayyad, ya. Nah, di dalam zikr, ya, al-khas ma'lam wa taratan likauni al-am fihi itlaq la yufhamu al-umum, bukan bermakna secara keseluruhan, maupun maknanya bisa istilahnya ganda, ya, mujmal. Nah, seperti fi qawlihi ta'ala hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Jadi di sini disebutkan ya, Alif Lam Dzalikal Kitabu La Raiba Fih. Jadi di dalam Al-Qur'an itu Al-Kitab itu adalah tidak ada keraguan dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang bertakwa siapa? Orang-orang yang beriman kepada al-ghaib, yang gaib, kan gaib umum. Nah, makna gaib itu ghaib atau gaib itu umum. Jadi hadza lafdun 'am, bisa jadi kul ma ghaba 'anna, yang tidak kita bisa lihat atau yang tidak bisa kita rasakan. Ya, tidak bisa kita lihat, walam nusyahidhu minal umur al-madiyah, baik itu perkara-perkara yang apa, yang telah lewat, yang kita belum lahir ya, yang sudah lewat, ataupun juga wa minal umur al-mustaqbalah, atau perkara-perkara yang akan datang, kita juga tidak tahu. Ini adalah al-ghaib, masuk ke makna al-ghaib. Nah, kemudian apa lagi? Wa minal umur apa? Jadi fadzikr al-iman bil kutub al-munazzalah. Ya. Kemudian di situ disebutkan zikr al-iman bil kutub al-munazzalah. Beriman dengan apa? Kitab yang sudah diturunkan oleh Allah. Ini menunjukkan apa? Yang disebutkan tadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman ya, dengan apa yang sudah diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan kitab yang diturunkan sebelum engkau. Maksud siapa nih? Nabi Muhammad. Berarti yang sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur dan yang lain. Nah, maka dzikrul iman bil kutub al munazzalah ya, ini lihtimam biha min baina sa'iril mughayyabat. Jadi wa anna al anfi itlaq qad la yufham minhu al um. Jadi ini menunjukkan apa? Hanya al-ghaib di sini yang disebutkan, yaitu beriman dengan al-kutub al-munazzal, kitab yang telah diturunkan oleh Allah secara umum. Nah, jadi bukan bimana apa tadi, bimana perkara-perkara minal umur al-madiyah ataupun al-mustaqbalah. Nah, ini penyebutan antara al-am wal-khas. Jadi faqawlu yu'minuna bil-ghaib yatanawal kullu al-ghaib alladhi yajib al-iman. Jadi pada dasarnya mencakup semuanya. Ya yu'minuna bil-ghaib, ya, beriman, yajib al-iman bihi, lakin fi ijmal. Ini masih ijmal, mujmal. Jadi falaysa fi dalalah ala anna minal ghaib bima unzila ilaika wa munzilun qabli. Naam. Jadi waqad yakuna al maqsud annam yu'minuna bil mukhbar bihi wal ghaib wa bil ikhbar bil ghaib wa huwa bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Nah, tadi sudah bahas. Jadi yang dimaksud ya, penyebutan al ghaib ya, pada dasar umum ya, mujmal ya. Namun setelah disebutkan, ternyata yang dimaksud alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu kitab al-munazzalah. Nah, kemudian wa min hadzal bab qauluhu ta'ala utlu ma uhiya ilaika min al-kitab wa aqimis shalah. Nah. Lalu Syekh menyebutkan lagi utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Nah. Di sini diperintahkan ya untuk membaca apa yang sudah diwahyukan oleh Allah kepadamu dari Alkitab. Maksudnya apa? Utlu, hanya membaca. Tidak. Ya. Tidak hanya sekedar qiraah. Ya. Jadi tilawah di sini ya. Tidak hanya sekedar apa? Qiraah. Ya. Jadi laisa al-maqsud bil tilawah. Ya, guna. Ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Jadi istilahnya mujarad al-qira'ah, bal al-maqsudhu biha al-ittiba'. Ya. Jadi kalau utlu ma uhiya ilaika minal kitab bukan berarti suruh membaca. Ya, bukan hanya sekedar membaca, tapi dia juga harus belajar membaca, memahami dan juga mengamalkan. Ya ini apa? Bal maqsud biha al-ittiba', harus bisa mengikuti. Nah, apa yang di perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man tala asy-syai, ya, barang siapa yang sudah membaca hal tersebut ya, maka ai ittiba', maka dia harus mengikutinya. Lalu fa iqamis shalah. Di situ kan disebutkan lagi dan aqimis shalah, mendirikan salat. Nah, jadi penyebutan aqimis shalah dakhil fi tilawah alkitab, masuk ke kategori tadi apa? Tilawatul kitab. Ya, membaca alkitab. Kalau dari sisi terjemahan membaca. Ya, namun yang dimaksud apa tadi? Ittiba'ah. Dia harus bisa atau ittiba'ah harus bisa mengikutinya. Walakin athu min bab al-ihtimam, tentunya dengan dia menjalankan salat tersebut, ini menunjukkan apa? Salat tersebut adalah amalan yang paling besar, yang paling mulia, maka harus diperhatikan. Nah. Lalu walladina wa qauluhu ta'ala walladina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah. Sama tadi. Kalau tadi kan utlu ma uhiya ilaika minal kitab, kalau ini walladina yumassikuna bil kitab, dan orang-orang yang mau berpegang teguh ya dengan Alkitab, wa aqamus shalah. Nah, wa tilawatu kitab hiya ittiba'u wal amal bihi kama qala Mas'ud fi qouli ta'ala alladziina atina kitab yatluuna haqqa tilawati. Jadi sama. Semakna dengan ayat yang tadi. Nah. Jadi at iqamus shalah 'ala tamassuk bil kitab ma'a anna iqamus shalah min at tamassuk bil kitab. Ya. Jadi orang yang mau berpegang teguh dengan Alkitab ya, tentunya harus bisa menjalankan semua syariat Islam ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia harus jalankan, apa yang dilarang oleh Allah dia harus tinggalkan. Ini adalah bentuk at-tamassuk ya, berpegang teguh. Kemudian disebutkan situ apa? Iqamis shalah. Jadi penyebutan iqamis shalah ini hanya satu bagian ya, dari berbagai macam apa syariat yang diajarkan. Ya. Jadi at-tamassuk bil kitab ya, ma'in iqamis shalah ya, bergabung dengan kata iqamis shalah ini menunjukkan apa? Annas shalah, bahwa shalah tersebut ya, merupakan apa? Amalan yang paling besar ya, yang harus dijaga, bahkan amalan yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat. Nah, jadi kalau sholatnya baik, maka amalan yang lain pun akan ikut baik. Nah, Ini diantara penyebutan ayatnya. Alladzina atainu kitab yatsluna haqqa tilawati. Kemudian dikatakan qala nas'ud bi qouli ta'ala alladzina atainahumul kitab yatsluna haqqa tilawati. Jadi orang yang mau mengambil Alkitabnya, yang mau berpegang teguh dengan Alkitab, yang mau mengikutinya, yang mau mengamalkannya, maka dia termasuk haqqa tilawati, orang yang benar-benar telah tilawati. Secara terjemahan adalah membacanya. Namun dari sisi makna apa? Yuhilluna halalam wiharrimuna haramahu. Dia berusaha untuk menghalalkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Berarti ini haqqa tilawati. Sama saja dia sudah benar-benar ya, mengamalkan apa yang sudah ada di dalam Alkitab tersebut. Wa yu'minuna bimutasyabih, dan dia juga beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Bukan dia arahkan kepada hawa nafsunya. Ini diantara haqqa tilawati. Wa ya'maluna bimuhkamihi, dan dia beramal dengan ayat-ayat yang sudah muhkam, yang sudah jelas. Ya. Nah, ini makna dari haqqa tilawati, yaitu tadi apa? Tahlilul halal wa tahrim al haram. Jadi wa tamshi babakal ahkam asyariyah. Tadi dia menghalalkan apa yang sudah dihalalkan, mengharamkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan dia juga berjalan ataupun berperilaku, bertingkah laku, berpegang teguh dengan agama sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah. Ya. Wa alla yu'bad illa bima syara. Dan dia tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa tadi? Syariatnya. Hada min tilawah alkitab. Nah, jadi bukan hanya sekedar bacaannya bagus, tajwidnya bagus, tapi ternyata amalannya, perbuatannya tidak menunjukkan dia tilawatil kitab. Tidak menunjukkan maksudnya pernah membaca Al-Quran sama sekali. Ya dan billah. Maka kita sebagai orang yang beriman, yang masih membaca Al-Quranul Karim, mempelajarinya, tentunya semua amalan yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran wassunnah, dan bisa berpegang teguh dengannya. Nah, ini adalah makna dari tadi utlu ma uhi ilaika minal kitab atau wattamassuk bil kitab, dan juga alladzina atainal kitab, yang sudah datang kepada mereka Alkitab lalu mereka jalankan dengan benar hak, kemudian mereka juga apa? Yatslunahu, maka haqqa tilawati, harus dengan benar-benar mereka jalankan amalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktubil qada subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.